Ternyata perempuan waktu bilang enggak, enggak. Tapi dalam hatinya, tanya lagi dong, tanya lagi dong, tanya lagi. Ya, nah itu harus disampaikan tuh. Mudah-mudahan bapak-bapak mendengarkan, Pak. Kalau istrinya marah, tanya 3 kali, ya. Saya ternyata video kita Rumil sering dilihat bapak-bapak loh. Iya, kemarin saya ketemu bapak-bapak di daerah Pramuka, mau ke sini, ya. Saya boleh nggak ke sana? Perempuan semua, Pak. Ya. Saya sering katanya dengar video Bu Aisyah. Pak, kalau istrinya dibilang ya, ditanya, Bunda, Umi, Mama, marah ya, dan dibilang, enggak, tolong tanya lagi. Perempuan senang ditanya 3 kali. Ya, antara pertanyaan 1, 2, dan 3 harus kasih jeda waktu sekitar 3 menit, 5 menit. Ya, yang kedua, Umi marah ya, kita begini, kita mulai nih. Enggak, siapa yang marah? Rugi amat. Mulai. Dalam hati masih juga, tanya lagi dong. Pertanyaan ketiga oleh suami, Umi marah sama Abi ya. Baru tuh, Abi gak pernah ngerti aku. Yang ketiga, baru kita bisa bilang. Ya, baru kita bisa bilang. Sayangnya laki-laki gak begitu. Kenapa? Karena laki-laki, kalau dia lagi marah, kesel apa, dia gak mau ditanya-tanya. Ya, gak mau ditanya-tanya. Jadi pas dia lihat istrinya marah, Umi marah ya? Enggak. Apa kata suami? Ya udah, ya, Abi main golf dulu ya. Abi ke masjid dulu ya. Walaupun dia ke masjid loh. Walaupun dia minta izin ke masjid, tetap aja 4, Bu. Dalam hati kita bilang, Pak, ya gak pernah ngerti aku. Gitu. Kenapa? Karena kita belum ditanya 2 kali. Ya lagi. Yang satu sudah, 2 kali lagi. Ya? Ya Pak ya? Nah, biarin bapak-bapak ngikutin. Ya? Tapi tolong Pak, pertanyaan 1, 2, 3 kasih jeda waktu Pak. Jangan diropel. Umi, marah ya? Umi, marah ya? Nanti istrinya ngomong, ratusan. Harus dikasih jeda. Begitu juga kalau ketemu anak perempuan, Bu. Anak perempuan saya yang kelima ya, anak saya yang kelima kan perempuan, alhamdulillah. Waktu dia masih SD saja, ya sekitar kelas 3 SD, suatu ketika dia ngambek di ruang tamu. Mukanya begini tuh anak perempuan. Saya lihat kan, padahal saya sebetulnya sedang mau pergi kerja ya, karena ada konsultasi saya mau pergi. Saya lihat Ragil marah ya nak? Enggak. Oh ya udah, terus saya pergi. Terus dia WA saya, apa dia bilang? Ibu, kenapa gak tanya 3 kali? Oh iya lupa. Kenapa saya lupa Bu? Anak saya 4 sebelumnya laki-laki semua. Saya lupa loh perempuan. Ya, walaupun udah belajar Bu. Makanya mengapa yang sudah pernah dengar saya sengaja ulang-ulang. Kenapa? Ilmu yang baru harus diulang-ulang. Ya, saya aja lupa. Ya Allah astagfirullah, maaf nah. Ibu lupa. Habis kakak kamu 4 laki-laki gak pernah mau ditanya-tanya. Ya, ah itu tadi. Oke. Nah sekarang. Setelah dia masuk Bu. Dia sudah panggil kita. Akhirnya apa? Di meja makan bukan? Biasanya gitu ya. Kecuali pulangnya udah tengah malam banget. Nah makan. Ya, meja makan tuh. Bu ingat ya. Laki-laki kan ngomongnya sedikit. Masih ingat ilmu itu? Minimal ya rata-rata 7 ribu kata per hari. Ibu yang suaminya pendiam 5 ribu Bu. Ya. Suami ibu yang watak pembicara. Ya kayak Sule misalnya. Kayak apa? Ya, ustadz-ustadz itu biasanya watak pembicara itu bisa 9 ribu. Tapi rata-rata 7 ribu. Nah, 7 ribu itu sebetulnya malam hari sudah habis di kantor. Kadang waktu kita makan, kita perempuan karena stoknya masih banyak, 20 ribu ini gak habis semua, kita ajak ngobrol dari suami kan. Ya, Abi tadi di kantor gimana? Suami, baik. Abi dengar-dengar kata temanmu ya Abi, ya ada yang mau dipecat ya Abi, gimana tuh Abi orang yang mau dipecat? Nggak tahu. Abi gimana sih kan kantor itu punya Abi. Abi pimpinannya masa nggak tahu yang mau dipecat itu? Padahal ya. Laki-laki itu ya. Jika wanita bicara pria merasa diomelin. Pada malam hari. Aduh ya. Kita nanya terus. Dia jawabnya satu-satu, masih bagus ditanya. Biasanya cuman jawab, kan gitu. Ibu pernah ngomong panjang lebar dan suami cuman jawab, Apa rasanya Bu? Kalau belum ada ilmunya, Sakitnya di? Bukan lagi di sini. Tapi sekarang kita harus paham. Karena laki-laki yang masih aktif bekerja, 7.000 kata sudah habis di kantor. Apalagi kerja zaman sekarang. Kerja di Jakarta, ya Allah. Sampai rumah tuh jam 11 malam, Bu. Kenapa? Alasannya ganjil genap. Harinya ganjil, mobilnya genap. Ya, kan harus di atas jam 10. Ya, udah habis-habisan tuh 7.000 kata laki-laki. Habis-habisan. Kita sementara sudahlah 20.000 kata, anak gak banyak, di rumah banyak yang bantuin, pakai mesin cuci, cuci piring juga pakai mesin, ya, ngepel juga pakai mesin, maka 20.000 kata masih utuh. Suami pulang kita senang banget pengen ngobrol, cuman mulai sakit hati karena ngomongnya satu-satu, ya. Dan otak laki-laki, ya, sebetulnya dia sedih juga kalau nggak bisa ngobrol sama, ya, sama istrinya. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak itu dia mancing, ya, supaya maksudnya perempuan diam. Dia mancing, mancingnya apa? Nanya tuh suami, Umi tadi seharian gimana? Udah cerita lah si Umi itu, ya. Ya Allah, tadi aku kerumil, Masya Allah, banyaknya sahabat-sahabat, ada dari Tambun. 3 bus, kan kita cerita kan? Itu cerita kan? Ya, tapi tadi aku ya ayah ya, aku tadi tuh gimana ya pakai sepatu, slopnya tinggi banget terus patah. Kan kita cuma ngomong ya, tapi otak laki-laki apabila istrinya bercerita seperti itu, dia selalu ingin bantu, selalu ingin mau kasih solusi. Apa dia bilang? Sebentar. Makanya Umi, kalau ke tempat-tempat kajian gak usah hak yang tinggi. Dia kasih solusi bukan? Tapi kita apa? Bukan gitu, Abi. Karena perempuan cuman mau cerita. Otak laki-laki karena kasihan sama istrinya, dia kasih solusi, wujud tanggung jawab. Betul, Bu? Ibu pernah enggak lagi cerita ya, lagi curhat. Abi, aku sakit kepala. Apa kata suami? Solusi bukan itu. Tapi perempuan ya, bukan mau itu. Bahkan ibu-ibu sebelum curhat sakit kepala, dia sudah minum obat duluan. Iya kan? Sakit kepala udah minum paracetamol, baru curhat. Makanya waktu suaminya bilang, ya minum obat dong. Apa kita bilang, obat apa lagi? Semua obat udah aku minum. Ya, marah sih ya. Tapi kalau nanti suami gak ngomong, suami diam, apa yang terjadi? Ketika pria tidak berkata apa-apa, serta-merta wanita merasa dirinya tidak dicintai lagi. Padahal nih suami emang udah gak mau ngomong. Ya? Cuman karena otak tanggung jawabnya, makanya dia ya dia selalu kasih solusi. Oke? Nih. Jadi wanita bila tertekan itu memang butuh bicara. Kalau kita sedih, takut, dia pasti butuh bicara. Kenapa? Perempuan itu, Bu, kalau dia udah ngomong, baru dipikirin tuh omongannya. Nah, itu perempuan rata-rata. Laki-laki, ya, bila tertekan tidak mau bicara. Ini harus hati-hati ya, Bu. Kalau suami ibu sampai di rumah, kemudian ibu lihat, ya, dia kayaknya sedih banget mukanya, ya, karena 10 menit tadi, setelah 10 menit masih sedih, kan ibu tanya kan? Abi sedih ya? Iya. Abi capek ya? Iya. Bu, kalau ibu sudah tanya suami yang mukanya tadi sedih setelah 10 menit ya. 10 menit pertama kan itu lazim. Setelah 10 menit masih sedih banget. Dan ibu tanya, dan dia bilang iya. Tolong ibu tidak tanya-tanya lagi. Saya dulu salah. Waktu suami saya datang, saya lihat mukanya kan. Ayah capek ya? Iya. Kenapa sih ya? Mau ya cerita sama aku. Aku kan istrimu. Ibu dari 5 anak-anakmu. Apa kata suami? Diam. Sakit hati banget. Ya? Laki-laki tidak mau diajak bicara, Bu. Kenapa? Ada otak laki-laki yang Allah kasih, tidak ada sama perempuan. Apa? Pada saat dia ada masalah, dia harus diam untuk mencari solusi sendiri. Makanya jarang laki-laki kalau ada masalah pergi konseling. Jarang. Kalau perempuan ada masalah pergi konseling, Bu. Kenapa? Supaya ada yang dengerin. Suami gue nggak dengerin, ya udah gue ke dokter Aisyah aja deh, Dengerin. Dan konsultan perempuan harus yang terlatih. Kalau enggak, dia juga pengen ngomong, Bu. Pasiennya perempuan, udah cerita, dia juga pengen cerita. Makanya konsultan perempuan itu, psikolog perempuan atau dokter konselor perempuan ya, itu harus terlatih untuk dengar. Dengar. Sudah selesai semua, tinggal memetakan. Ya? Laki-laki enggak. Dan ingat, laki-laki mau cerita sama istrinya kalau masalahnya ini sudah ada alternatif solusi. Jadi ibu tenang aja, nanti dia cerita kok. Termasuk anak kita kalau datang. Ya? Sayang, kok kayaknya marah ya? Iya bun, mau ya cerita sama bunda. Bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Sebetulnya anak laki mau bilang diam, tapi takut durhaka. Enggak kayak bapaknya, langsung diam. Paham ya bu? Ya, biarin. Jadi gimana Bu Aisyah? Bilang sama suami, ayah capek banget ya. Iya, ini minum, ini makanan. Ya, kalau mau ngobrol, panggil aku ya. Nah gitu. Gitu, udah kita jauh-jauh dikit. Biasanya sambil nonton TV tuh. Mukanya gitu. Ya. Anak juga begitu, anak laki-laki. Ya, kakak capek ya? Iya bun. Ya udah ini makan, ini minum. Kalau mau cerita kapan-kapan, panggil bunda ya. Belum tentu hari itu dia mau cerita bun. Bisa jadi minggu depan. Ya. Kenapa? Laki-laki mau cerita sama perempuan, masalahnya dia cerita, tapi dia sudah ada alternatif solusi. Supaya apa? Laki-laki ingin dianggap sebagai pahlawan. Bun, ada PHK di kantor aku. Oh ya gitu ya. Terus, apa kebijakan ayah? Ah, tanya gitu. Ya? Ya, aku sih sebenarnya susah banget ya ambil keputusannya, saya mutasi aja. Oh gitu. Insya Allah kebijakannya Abi, ya. Itu manfaat. Ya gitu dah. Ya, nah itu. Jangan kita, suami cerita, bun. Ya, di kantor ada pemecatan PHK. Kita diam aja. Oh, itu gak suka laki-laki. Walaupun kalau kita ngomong dia begitu. Tetapi kalau dia yang lagi cerita, kita harus tanggapi dengan berapi-api dan lihatlah dia sebagai seorang pahlawan. Bisa bu? Coba latihan di kacanya berbinar-binar ya. Oh, terus gimana Abi? Oh, Masya Allah Abi keren banget. Itu latihan bu. Kenapa? Karena laki-laki ingin selalu dikagumi. Ya, ingin selalu dikagumi. Oke? Okay?